Dan untuk kajian kita di sore hari ini, kita akan mendengarkan kembali dari kelanjutan dari pembahasan kitab Tajridu Tauhidul Mufid yang disampaikan oleh Ustaz Adil Elsi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Liyudhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون الكرام حياكم الله وإياكم نسأل الله لي ولكم الخير وأن يوفقنا الله ويوفقني الله وإياكم لما فيه الخير والسداد وأن يجعلني وإياكم في جنته ودار مقامته يوم أن نلقاه فالله ولي ذلك والقادر عليه. Ikhwani dan akhwati fillah, dimanapun antum berada, pada kali ini akan kita lanjutkan kajian kita dari kitab Tajridu Tauhidil Mufid yang dikarang oleh al-imam Al-Allamah Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Maqrizi rahimahullah, yang dikenal dengan Al-Imamul Maqrizi, yang wafat pada tahun 845 Hijriah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang bentuk-bentuk syirik. Ada tiga kemarin fokusnya, yaitu secara umum syirku al-af'al, yaitu syirik di dalam perbuatan, melalui perbuatan, mensyirikkan Allah dengan perbuatan. Contohnya adalah sujud kepada selain Allah, tawaf di selain Ka'bah, kemudian menyembelih untuk selain Allah SWT. Dan ini telah kita rincikan kemarin. Yang kedua adalah syirkun fil alfaw. Syirkul alfaw yakni bil aqwal, yaitu mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan-perkataan. Nah, ini contohnya kemarin adalah bersumpah atas nama selain Allah. Seperti mereka, na'udzubillah min dhalik, mereka mengatakan wal Ka'bah demi Ka'bah, wal Nabi demi Nabi. Intinya adalah bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah termasuk syirik. Dan ini disebutkan para ulama, kebanyakan syirkul alfaz masuk ke dalam syirik kecil. Namun syirik kecil pun dia lebih besar daripada dosa besar, lebih besar daripada pencurian dan korupsi dan yang lain, yang semua negara ingin menghabisi korupsi. Namun dalam permasalahan yang lebih besar daripada korupsi, inilah, yakni hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yang kita tetap mengatakan bahwa adanya korupsi itu sendiri karena tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan perbuatan dan dengan ucapan. Dan juga kita seorang mengatakan, laula masya Allah wa syi'ta, kalau bukanlah karena Allah dan karenamu. Dan kemarin kita tersebutkan yang sahih adalah masya Allah wahdah, thumma syi'ta. Yang ketiga adalah syirkul niyyah wal iradah, yaitu syirik di dalam dengan niat, keinginan, kemauan di dalam melakukan perbuatan ataupun ingin meninggalkan sebuah perbuatan atau perkataan, maka ini masuk dalam kategori syirkun niyyah. Ini adalah bab, subhanallah, yakni samudra, lautan samudra yang tiada tepi. Ini semua adalah harus kita luruskan perbuatan kita, perkataan kita, niat kita ke dalam firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menghamba berubudiyah dengan ucapan kami, perbuatan kami, dan niat kami. Dan hanya kepadamu pula lah kami meminta tolong ya Rabb. Ini kita lanjutkan ya ikhwatal iman. Bahwa Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullah mengatakan bahwa syirik juga dilihat dari tinjauan yang lain ada dua macam. Kalau itu adalah satu tinjauan dari segi jenis, yakni syirik itu dilihat dari segi perbuatan manusia, kalau sekarang dilihat dari tinjauan yang lain, yaitu syirik terbagi dua pula. Yakni dari tinjauan yata'allaqu bidzatil ma'bud, yaitu berkaitan tentang zat Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi dan nama-nama dan sifat-sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik berkaitan dengan al-ma'bud, yang diibadahi, yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yakni syirku az-zat, yaitu mensyirikkan zat Allah Subhanahu wa taala. Imma dengan, nanti akan disyarahkan, imma dengan menyamakan Allah dengan makhluk, ataupun makhluk disamakan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya adalah syirku zatil ma'bud. Yang kedua adalah asyirku fi ibadatihi wa muamalatihi, yaitu syirik yakni kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah dan di dalam muamalah perilaku. Biarpun mereka pelaku-pelakunya itu meyakini bahwa hanya Allah sajalah, yakni biarpun mereka mengatakan bahwa Allah itu esa zatnya. Ini banyak itu, kadang-kadang ini kebanyakan manusia berada dalam hal ini. Dan ini akan dikupas tuntas, habis dikuliti oleh Al-Imam Al-Maqrizi di dalam kitabnya ini. Banyak manusia itu mengakui, berakidah bahwa Allah itu esa, Allah itu satu zatnya. Namun mereka mensyirikkan Allah bukan dari segi ini, bukan ini yang bukan dari bagian yang pertama, tapi bagian di dalam mereka tahu Allah saja pencipta, tahu zat Allah itu hanya satu, namun di dalam beribadah dan apa namanya perilaku mereka, mereka mensyirikkan zat yang satu itu. Nah, sekedar yakni mendekatkan gambaran kepada kita semua. Banyak orang mengaku dia tahu umpamanya seorang istrinya, dia sajalah kekasihnya. Dan dia tahu bahwa istrinya itulah yang setia dengannya dan yang dia lihat yang paling cantik dari yang lain. Namun ternyata di dalam perilaku dia masih mencintai yang lain juga. Tidak murni di dalam hal ini. Biarpun dia tahu bahwa istrinya cuma satu, namun mencintai yang lain juga. Ini adalah datangnya dari segi perlakuan, dari segi penghambaan. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, beliau memberikan rincian-rincian ini adalah sedemikian yang terperincinya sehingga membuat kita, yakni bagi sebagian kita barangkali ya tadakhal ba'duha ma'ba'd, saling tidak jelas antara satu dengan yang lain. Tapi kita akan berusaha untuk menyampaikan semampu kita uslub-uslub yang disampaikan oleh Imam Al-Maqrizi di dalam kitabnya ini. Kita ulangi bahwa kata beliau syirik dari tinjauan yang lain, bahwa syirik berkaitan dengan zatil ma'bud, nama dan sifat dan af'al perbuatan Allah. Yang kedua syirik di dalam hal ibadah dan muamalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarpun pelakunya ini berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada syarikat baginya di dalam zat Allah dan sifatnya. Nah, adapun yakni yang pertama kata beliau asyirkul awal, wa amma syirkul tsani fa huwa alladhi faraghna minal kalami fi wa asharna ilaihi al-an. Kata beliau syirik yang pertama yang berkaitan tentang zatil ma'bud. Ini beliau ingin merincikan mensyarikatkan ada di antara tipe manusia ini mensyarikatkan zat Allah Subhanahu wa taala atau nama-nama dan sifat-sifat dan perbuatan Allah. Maka hal ini kata beliau adalah yang pertama syirkut ta'til. Ini sudah kita bahas kemarin sedikit tetapi belum tuntas, maka terpaksa kita kembali ke belakang sedikit. Yaitu syirkut ta'til, yakni syirik seperti syirik yang dilakukan oleh orang-orang ateis. Inilah seburuk-buruk syirik. Mengingkari, memu'attilkan, mengingkari adanya Allah SWT. Seperti syirik Fir'aun. Dia mengatakan dengan kecongkaan dan kepongahannya, "Wama Rabbul Alamin?" Siapa gerangan Rabbul Alamin, wahai Musa? Subhanallah. Dia ingin mengatakan, bukankah aku saja Tuhan kalian? Allahu Akbar. Dan dia mengatakan, Ya Haman ibni li sarha la'alli ablughul asbab. Asbab as-samawati fa'attala'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunuhu kathiba. Yang menjadi syahid di sini, wa inni la'adhunuhu fa'attala'a, dia menyuruh Musa, menyuruh Haman, Fir'aun menyuruh Haman, yang merupakan menteri, di antara menterinya waktu itu, yakni ini termasuk sebenarnya Haman dalam sejarah kaumnya Musa alaihissalam. Namun karena sudah kaya, lupa kepada kaumnya. Dan dia beraliansi dengan raja yang zalim saat itu. Enjoy di atas kezaliman karena lupa daratan, karena harta dan pangkat dan jabatan. Dan berapa banyak manusia masuk dalam hal ini. Wahai Haman, bangunkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi. Lalu di akhir ayat dikatakan, kiranya saya bisa melihat Tuhannya Musa, ilahnya Musa. Dan saya mengira dia adalah pendusta. Wallahu Akbar. Satu sisi ini memberikan indikasi di mana Fir'aun dengan kecongkakannya itu, dia adalah syirku ta'til. Mengingkari adanya Allah Rabbul Alamin. Maka syirkut ta'til mutalaziman. Wa syirku wa ta'til mutalaziman. Nah, kesyirikan dan penapian sifat-sifat, perbuatan-perbuatan dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah dua hal yang saling mutalazim. Saling mewajibkan. Kalau seorang itu sudah mensyirikan Allah SWT, dia tidak mengakui adanya Allah, berarti dia sudah pasti mengingkari dan tidak mengakui adanya nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bagi mereka yang memu'attilkan, mengingkari sifat-sifat Allah, nama-nama dan perbuatan Allah, mereka juga secara otomatis akan mengingkari adanya Rabbul Alamin. Maka kaidahnya dalam dikatakan oleh Imam Al-Maqrizi, فَكُلُّ مُشْرِكٍ مُعَطِّلٍ. Setiap musyrik, seorang musyrik itu adalah pasti dia mu'attil. Yakni, mengingkari sifat nama dan perbuatan Allah itu. وَكُلُّ مُعَطِّلٍ مُشْرِكٍ. Dan setiap orang yang mengingkari itu semua, nama, sifat dan perbuatan Allah, pasti dia akan syirik juga. Biarpun kata beliau, lakinna syirki asyirka la yastalzimu asla ta'til. Akan tetapi kesyirikan itu tidak melazimi dasar, yakni asla at-ta'til, yaitu dasar pengingkaran. Artinya apa? Bal qad yakunul musyriku muqirran bil khaliq. Bisa jadi seorang musyrik itu menetapkan adanya pencipta Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya, akan tetapi mu'attiluhu haqq at-tauhid, dia mengingkari yakni hak-hak tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu Allah mempunyai nama, dia tahu Allah punya sifat, mempunyai perbuatan, namun dia mengingkari hak penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha pedih azabnya, namun dia tetap saja juga tidak memberikan hak-hak tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Jadi kalau kita rincikan lagi, lebih masuk ke dalam permasalahan lagi, kata beliau Imam Al-Maqrizi, bahwa syirku alladhi yata'allaq bidhatil ma'bud wa asma'ihi wa sifatihi wa fa'alihi, bahwa kesyirikan yang berkaitan tentang zat yang diibadahi, yakni Allah SWT, sifat-sifat, nama-nama dan perbuatannya, maka imma dengan cara mereka itu ta'tilul masnu'an sani'ih, yaitu pengingkaran, mengingkari makhluk-makhluk ciptaan Allah itu dari bahwa itu penciptaan Allah. Ini yang pertama adalah dengan cara mengingkari bahwa Allah lah yang menciptakan makhluk-makhluk ini. Dia melihat berbagai makhluk di hadapannya, lalu dia mengatakan, ini bukan Allah yang buat. Tidak menisbatkan makhluk-makhluk Allah ini kepada Allah. Imam mereka mengatakan hanya ada begitu saja. Udah ini ada begitu saja, bukan Allah yang menciptakan. Ini yang pertama. Yang kedua, ataupun ta'tilus sani'an kamalihi tsabitlah, yaitu mengingkari Allah yang mencipta dari kesempurnaan yang telah tetap bagi Allah SWT. Dia tahu umpamanya, nanti ini akan dijelaskan juga lebih rinci, bahwa orang seperti ini dia mengatakan bahwa Allah menciptakan bumi ini umpamanya. Tapi dia mengatakan untuk mengatur pengaturannya dan yang lain-lain, bukan Allah. Yang ketiga adalah ta'tilu mu'amalatihi amma yajibu 'alal 'abdi min haqiqati at-tauhid. Yaitu berperilaku mengingkari perbuatannya yang semestinya dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang hal itu merupakan hak-hak tauhid. Ini contoh mereka adalah seperti syirku ahlil wahdah, syirik yang dilakukan oleh orang yang berpemahaman tentang wahdatul wujud, yaitu mereka mengatakan Allah bersatu dengan makhluknya. Ini adalah pendapat, keyakinan yang diyakini oleh orang-orang sufiyah. Ajaran ini adalah al-wahdatul wujud, ini dinisbatkan kepada Jahm bin Safwan. Di mana dalam sejarah Jahm bin Safwan ini adalah zindiq, orang-orang munafikin, orang-orang yang benci dengan Islam tapi pura-pura masuk Islam dalam rangka kedengkian, ingin dendam kepada Islam dan kaum muslimin. Dan dia belajar dari gurunya yang terkenal dengan Ja'ad bin Dirham, seorang Yahudi yang dialah dahulu, termasuk Ja'ad bin Dirham ini adalah mengambil ilmunya dari seorang musyrik, ateis. Jadi semua ini kalau kita lihat, pemahaman yang disebarkan di dalam Islam itu ternyata asal-muasalnya juga dari di luar Islam. Namun mereka pengecut, tidak berani, atau sering kalah dalam medan tempur, maka mereka masuk ke dalam Islam, menggerogoti akidah kaum muslimin. Mereka sebut dengan syirku, yani wahdatul wujud. Mereka, menurut mereka adalah Allah itu esa. Esa zat Allah. Namun mereka di dalam perilaku mereka menyembah selain Allah. Kalau orang-orang Nasara menyembah tiga sesembahan, tapi kalau wahdatul wujud, semua yang ada mereka sembah. Karena mereka mengatakan, setiap apa yang ana nampak ini adalah perwujudan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyebutkan dengan Tuhan Gusti bersatu dengan makhluk, atau cumana ucapan-ucapan mereka itu. Jadi orang-orang sufi itu akidah mereka kullu syai'in alihah, semua yang nampak inilah sesembahan. Biarpun mereka mengatakan zat Allah itu esa. Perbuatan itu esa, perbuatan Allah esa. Namun mereka di dalam perilaku mereka mengatakan bahwa semua yang nampak adalah jelmaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak syak lagi kekufuran dan kemusyrikannya ini. Kemudian juga contohnya adalah syirik seperti al-malahidah al-qailina biqidamil alam. Syirik orang-orang ateis yang mengatakan bahwa alam ini adalah kekal dan abadi. Alam ini tidak pernah tidak ada. Ada dari awal. Mereka mengingkari tentang alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah mengatakan kun fayakun. Jadilah maka jadilah ia. mereka mengatakan kidamil alam. Dan ini tidak ada awal ini bahwa alam ini adalah kidam, tidak ada awalnya, wa abadiyah dan selama-lamanya. Bahwasanya seluruh hawadith, kejadian-kejadian yang ada di alam ini mustanadatun ila asbabin wa wasaita. Itu semuanya bersandar kepada sebab-sebab dan sarana-sarana yang mewajibkan adanya terjadinya sebuah kejadian itu. Seorang laki-laki mendatangi seorang perempuan. Sudah, lahir anak, itulah. Sebulan dia enggak memperbaiki rem mobilnya. Tabrakanlah. Itulah yang membuatnya. Itu mati sebulan atau dan seterusnya, itu gara-gara itu saja. Ini adalah otak ini orang-orang ateis yang mengatakan seperti itu. Bukan, tidak ada campur tangan Allah di sana. Maka ikhwatal iman rahimakumullah. Padahal berapa banyak manusia ini, dia sudah bercocok tanam siang malam kepada istrinya, namun tak nongol-nongol juga anaknya. Dia hanya bercocok tanam kita. Dia kawin 1000 kali kawin pun, menikah. Kalau kata Allah tak punya anak, tak punya anak juga. Maka ikhwatal iman rahimakumullah. Berapa banyak orang yang tabrakan? Selamat saja ininya, penumpangnya, enggak mati. Berapa kejadian-kejadian pesawat jatuh dan seterusnya atau terbakar, penumpangnya malah selamat yang bagian belakang. Ataupun kadang mati semua, ataupun kadang begitulah sesuai dengan kehendak Allah SWT. Menunjukkan adanya Allah, Allah yang menentukan semuanya. Mereka menyebutkan bahwa kejadian alam ini adalah yang mengadakannya al-uqulu wan nufus ba'da an yataraqqa fi ruhiyah. Itu adalah akal dan kejiwaan, yakni spiritual, setelah dia yakni berada dalam ruhiyah yang begitu tinggi, inilah yang mengadakan itu. Mereka mengingkari bahwa Allah menciptakan itu semua. Biarpun mereka mengetahui bahwa Allah itu Esa, zat Allah, namun mereka dalam mempergauli, di dalam beribadah mereka, mereka mengatakan seperti ini. Maka ini termasuk syirik. Maka kita lihat orang-orang musyrikin itu di sekitar kita pun banyak tidak mengingkari Allah itu Esa. Namun mereka adalah yang membedakan di dalam beribadah, pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Di antara bentuk-bentuk yakni kesyirikan yang terjadi adalah contohnya mereka yang yakni mensyirikkan Allah yang ada kaitannya dengan zatil ma'bud, dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Biarpun mereka kadang mengatakan zatnya itu Esa, namun mereka mensyirikkan Allah dari segi yang lain. Seperti syirku mu'attilatil asma'i was sifat, seperti kesyirikan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah SWT. Seperti Jahmiyah. Alang Jahmiyah mengatakan, Allah itu tidak berilmu dan juga tidak berilmu. Allah itu pokoknya semua nama dan semua sifat tidak ada. Padahal ikhwata liman, laisa hunaka syai'un fil wujud. Di dalam dunia nyata, tidak ada sesuatu yang tidak mempunyai sifat dan nama. Harus ada nama dan sifatnya. Lalu Jahmiyah mengatakan Allah itu tidak punya nama, tidak punya sifat. Maka mereka adalah dikatakan para ulama, ya'budunal adam. Mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Karena apapun yang ada, pasti ada sifatnya. Pasti ada namanya. Biarpun kita tahu ataupun tidak tahu. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, ini juga termasuk syirik. Nah, ini adalah, ini ikhwatal iman rahimakumullah, Jahmiyah adalah, asal namanya adalah, Jahmiyah ini diambil daripada seorang yang bernama Jahm bin Safwan. Kemudian wal Qaramithah, seperti mereka-mereka, yakni Qaramithah dari kalangan Syiah, yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah SWT. Ini pun kesyirikan. Qaramithah ini adalah termasuk kelompok garis keras dari kalangan Syiah yang dendam dan begitu benci tentang kepada Islam dan kaum muslimin. Mereka Qaramithah ini pernah mencuri Hajar Aswad. Dan mereka simpan dan mereka curi di tangan mereka sekitar 20 tahun. Kemudian mereka ditaklukkan, diluluh lantakkan oleh panglima besar Islam, Sunni, yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala. Di mana waktu itu Qaramithah, sebelum mencuri Hajar Aswad, mereka membunuhi, menyembelih kaum muslimin yang sedang haji di Ka'bah. Dan mereka ceburkan ke sumur Zamzam waktu itu. Wallahul musta'an. Namun Allah hinakan mereka kemudian dengan di bawah panji jihad, di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Ini adalah salah satu sekte, yakni firqah batiniyah, firqah ahli kebatinan yang masyhur, di mana mereka dinisbatkan kepada pencetusnya yang bernama Qirmith. Imam mereka adalah Qirmith yang wafat pada tahun 293 Hijriah. Ini lakopnya, Qirmith ini. Nama dia aslinya adalah Al-Faraj ibn Uthman, di dalam satu pendapat. Kemudian adalah dalam syirik, dalam hal beribadah kepada Allah SWT, biarpun mereka mengakui zat Allah itu Esa, adalah Gulatul Mu'tazilah. Yakni dedengkot-dedengkot Mu'tazilah. Orang-orang gulu dari kalangan mereka. Mu'tazilah mereka mengatakan, Ghalabat masyiatuhum masyiatallahi ala za'mihim. Kehendak mereka mengalahkan kehendak Allah menurut, yakni, pemahaman mereka dan pengakuan mereka yang busuk. Mereka Mu'tazilah mengatakan bahwa semua manusia ini mempunyai kehendak sendiri dan mengalahkan kehendak Allah. Maka mereka pun adalah akidah musyrik. Kemudian juga di antara bentuk-bentuk kesyirikan itu, ikhwatal iman, syirkut tamthil. Kalau tadi adalah syirkut ta'til, sekarang adalah syirkut tamthil. Namanya adalah syirik di dalam hal menyerupakan. Mereka mengakui Allah SWT. Mereka mengakui nama-nama dan sifat Allah. Barangkali juga mereka mengakui perbuatan-perbuatan Allah. Tapi mereka tamthil, menyamakan, menyerupakan. Seperti, وَهُوَ شِرْكُ مَنْ جَعَلَ مَعَهُ إِلَهًا آخَرٍ, yaitu kesyirikan orang-orang yang menjadikan adanya sesembahan yang lain bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti syiriknya orang-orang Nasara tentang Masih. Mereka mengatakan Allah, kemudian ada Al-Masih, kemudian ada Maryam. Jadi menjadikan mereka menyembah Allah, tapi juga menyembah selain Allah. Namun hal ini termasuk kesyirikan juga. Syirkut tamthil. Namun kesyirikan yang pertama tadi ini jauh lebih buruk dan jauh lebih mungkar. Kalau ini mereka masih menyembah Allah juga. Namun yang tidak diterima dari mereka, mereka dikatakan musyrik karena mereka menyembah selain Allah. Di samping menyembah Allah SWT. Seperti orang Yahud fi Uzair, pada Uzair. Mereka mengatakan Uzair juga anak Allah. Mereka menyembahnya. Wal majusul qailina bi isnadi hawadithil khair ilan nur. Dan juga seperti kesyirikan orang-orang majusi yang mengatakan bahwa kejadian-kejadian alam ini, kejadian-kejadian, yakni makhluk-makhluk yang khair ini terjadi adalah dijadikan oleh nur cahaya. Dan kejadian-kejadian buruk ini adalah yang membuat adalah zulmah, kegelapan, Tuhan gelap. Itulah. Ini semua adalah bentuk-bentuk kesyirikan yang dihancurkan dan dihabisi, yang tidak, yakni, yang membuat seorang keluar dari Islam. Wasyirkul qadariyatul majusiyatu mukhtasarun minhu. Kesyirikan qadariyah majusiyah adalah merupakan singkatan dan diambil daripada pemahaman majusi. Ini qadariyah. Yang mengatakan bahwa Allah qadar. Semua terjadi begitu saja tanpa ada takdir. Mereka mengingkari takdir. Dan hal ini sempat pada tahun, yakni berapa tahun yang lalu, adanya itu dinampakkan dalam bentuk-bentuk lagu. Ini qadariyah ini. Dengan pengingkaran kepada qadar dengan bentuk yang lain. dengan mengatakan dalam lagunya itu, takdir itu memang kejam. Akhirnya pun dia memang mati dengan tragis. Fallahul musta'an. Nassallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Nah, kesyirikan dalam bentuk yakni tamthil ini, penyerupaan ini, syirik dalam hal tamthil, menyembah Allah tapi menyembah selain Allah juga, mengakui tentang Allah sebagai ilah tapi mengakui yang lain juga, inilah kesyirikan yang paling banyak di alam ini. Dan mereka itu berbagai macam bentuknya. Mereka itu adalah menyerupakan Allah dengan selain Allah, atau menyerupakan selain Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada yang ya'budu ajza' samawiyah. Di antara manusia ini ada yang menyembah, yakni planet-planet di langit. Seperti mereka yang menyembah matahari, menyembah bintang-bintang. Dan ini banyak kita lihat di negeri ini, disebarkan syirik ini. Melalui zodiak-zodiak. Bintangmu apa? Oh, kamu begini, rezeki kamu begini. Hari apa kamu lahir? Oh, bintangmu begini. Dibuatlah kamus-kamus perbintangan yang intinya itu mengajak kepada persembahan, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah ini macam-macam. Sehingga menisbatkan kesialan, menisbatkan keberhasilan, kesuksesan kepada selain Allah SWT. Di dalam Islam, an-nafi' wad-dhar huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dapat memberikan manfaat dan menolak kemudaratan dari seorang hamba itu hanyalah di tangan Allah. Tidak ada yang sanggup untuk, tidak ada campur tangan makhluk padanya. Kita lihat sekarang di televisi-televisi, di media massa, di wallahul musta'an. Tahu keberuntungan Anda? Klik ini. Allahu Akbar. Semua sarana mengajak kepada kesyirikan ini. Ini semuanya adalah penyembahan kepada ajza'an samawiyah. Bagian-bagian yang ada di langit yang Allah ciptakan. Maka ketika ada kehilangan pun, bulan berapa, tanggal berapa, hilang barangmu. Oh, barangmu di daerah anu. Itu semua adalah penyembahan kepada, bentuk-bentuk penyembahan kepada nujum, planet-planet dan bintang-bintang. Wa minhum man ya'budu ajza'an ardiyyah. Di antara manusia itu ada yang menyembah, beribadah kepada bagian-bagian yang ada di muka bumi. Seperti mereka yang menyembah berhala, seperti mereka yang menyembah pepohonan, bebatuan, yang mereka kira bahwa sebagian mereka itu berhala-berhala ini ataupun yakni kuburan-kuburan itu adalah merupakan yakni gambaran daripada Tuhan yang ada di atas. Adanya roh padanya. Intinya di antara manusia itu ada yang menyembah bagian-bagian yang ada, benda-benda yang ada di muka bumi. Seperti bebatuan, pepohonan. Seperti di negeri kita tercinta ini dahulunya, banyak manusia yang menyembah, yakni roh-roh yang ada di pohon-pohon dan lain-lain. Atis, pelbagai, percaya kepada roh-roh. Ima roh nenek moyang, atau roh-roh berupa jin dan syaitan yang ada di gunung-gunung, itu semuanya mereka takut padanya dan menyembahnya. Memberikan sesajen-sesajen, persembahan-persembahan padanya. Wa min haula'i man yazumu anna ma'budahu akbarul alihah. Di antara mereka ada yang membuat satu pengakuan, mengira bahwa sesembahannya adalah sesembahan yang paling besar. Dan di antara mereka ada yang mengira anna alih ilahahu min jumlatil alihah. Di antara mereka ada yang menggambarkan, meyakini bahwa sesembahannya adalah Tuhan yang paling besar dan yang lain lebih kecil. Dan ada yang mengira bahwa Tuhan yang dia sembah ilahnya itu adalah termasuk sesembahan dari sekian sesembahan yang banyak. Dan di antara mereka ada yang meyakini bahwa idza khassahu bi ibadatihi at-tabattul ilaih aqbala ilaihi wa tanabih. Apabila penyembahnya mengkhususkan peribadahan hanya kepadanya, maka sesembahannya itu akan menerimanya dan akan memperhatikannya. Dan di antara mereka ada yang meyakini bahwa sesembahannya yang terdekat akan yang ada di bumi akan mendekatkan dia kepada sesembahan atau Tuhan yang ada di atas. Inilah yang terjadi pada kesyirikan, terjadi pada kaum musyrikin yakni kafir musyrikin di Makkah dulu. Di mana mereka sebagaimana dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa." Kami tidak menyembah tuhan-tuhan kami ini, berhala-berhala kami ini, kecuali agar berhala-berhala kami ini mendekatkan kami kepada Allah yang ada di atas. Intinya adalah hanya sebagai sarana saja. Begitulah rentetan-rentetan persembahan kepada selain Allah SWT. Di antara mereka yang itulah fauqaniyun yuqarribuhum ila man huwa fauqah. Tuhan yang paling rendah menyampaikan kepada mendekatkan kepada Tuhan yang di atasnya dan di atasnya lagi kepada Tuhan yang paling tinggi, itulah Allah SWT. Inilah yang dipahami oleh kaum musyrikin di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Terkadang wasait, wasitah, perantaranya itu banyak, terkadang sedikit. Tapi semuanya itu adalah wasait. Ada dalam bentuk, kita lihat ketika mereka mau berperang zaman dahulu, mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di dalam sebuah pohon besar yang bernama Zatu Anwat. Yang mempunyai, mereka anggap itu adalah berkah. Kalau digantungkan di situ, memberikan keberkahan dan kemenangan. Itulah mereka penyembah ini. Dan di antara tubuh kaum muslimin pada hari ini, berapa banyak menyimpan jimat-jimat. Di dagangannya, di pintu-pintu dagangannya, tokonya dan yang lain, di rumahnya. Nah, itu semua adalah sarana-sarana. Biarpun mereka mengetahui Allah adalah yang menghidupkan dan mematikan mereka, namun mereka syirik di dalam tamthil, menyerupakan selain Allah dengan Allah dalam bentuk perubudiahan penghambaan mereka, tawakalnya mereka. Maka itu semua adalah bentuk-bentuk yakni kesyirikan yang tidak bisa diterima dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang tawaif, jenis-jenis kesyirikan yang ada di manusia seperti ini kita sudah ketahui, wa arafta ishtidad nakir Rasulullah ala man asyraka bihi ta'ala fil af'al wal aqwal wal iradat. Ini adalah bentuk-bentuk kesyirikan dan orang-orang musyrik. Dan bagaimana juga pengingkaran yang begitu keras dari Nabi SAW kepada orang yang mensyirikkan Allah di dalam perbuatan, perkataan, dan niat. Sebagaimana yang telah kita terjelaskan. Mana maka dengan demikian terbayanglah bagi kita. Kenapa Rasulullah SAW sangat begitu konsen terhadap permasalahan tauhid. Taulah kita bahwa hakikat syirik itu adalah menyerupakan khalik dengan makhluk, yakni sang pencipta dengan yang dicipta, menyerupakan makhluk dengan sang yang diciptakan dengan pencipta. Ammal khaliqu fa innal musyrika syabbaha al makhluqa bil khaliq. Adapun mereka yang menyerupakan Al-Khaliq, sang pencipta, dengan yang lain, maka seorang musyrik tersebut menyerupakan makhluk dengan sang Khaliq di dalam kekhususan-kekhususan ilahiyah penghambaan. Padahal dialah Allah Subhanahu wa taala yang mutafarrid, dia sajalah yang di tangannya kerajaan dan di tangannya kemudaratan dan kemanfaatan. Dan dia sajalah yang mampu memberi dan melarang hidup, mati, dan seterusnya. Maka barang siapa yang menggantungkan hal ini, kerajaan, manfaat, dan mudarat, memberi dan mencegah, dia berikan hal ini kepada selain Allah, maka dia telah menyamakan makhluk dengan yakni Allah SWT. Maka orang tersebut telah menyamakan antara tanah dengan pencipta tanah. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullukum min Adam wa Adam min turab." Semua kalian dari Adam dan Adam diciptakan dari tanah. Nah, bagaimana pula kita berikan sifat-sifat kekhususan-kekhususan hak-hak Allah SWT diberikan kepada selain Allah? Bukankah ini penyerupaan tanah dengan pencipta tanah? Fa ayyu fujurin wa dhanbin a'zam min hadha? Maka pelanggaran dan dosa apakah yang lebih besar dari ini? Adakah yang lebih besar dari ini? Sungguh tidak ada lagi. Orang presiden disamakan dengan rakyat saja enggak boleh. Pak RT dengan rakyat saja disamakan tak boleh. Apalagi lah RW, apalagi camat, bupati, gubernur. Menteri disamakan dengan yang bukan menteri, tak boleh. Cobalah mobil menteri diambil oleh gubernur. Mobil gubernur oleh diambil oleh Pak RT. Tidak sama. Apakah kita sama-sama manusianya? Kita sama-sama bernyawa. Bolehlah saya pakai dulu. Kalau enggak, yakni jeruji besi ini datang kepadanya. Atau dia dimasukkan ke dalam. Bagaimana pula ini yang tanah ini disamakan dengan pencipta tanah? Sifat-sifat kekhususan Allah diberikan kepada selain Allah? Sungguh malang nian orang ini. Yang di tangannya an-naf'u wad-dharr, manfaat dan mudarat, zat yang mampu memberi dan mencegah. La mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang mampu mencegah apa yang kau beri dan tidak ada yang mampu memberi apa yang kau cegah. Itulah seorang muslim. Kalau seandainya memang manusia saja tidak bisa sama di dalam hal keutamaan mereka, bagaimana pula bisa disamakan sang pencipta dengan yang dicipta? Maka Allah SWT mengatakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan jadikan orang-orang muslim sama dengan orang-orang mujrim? Maka dengan inilah, maka kesyirikan itu tidak diampuni Allah. Itulah bentuk-bentuk apa macam-macam orang musyrik. Dan itulah bentuk-bentuk yakni kesyirikan yang diingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah mulai masuk ke dalam detail-detail permasalahan ikhwatul iman. Ini semuanya adalah kalau kita lihat masih banyak di tubuh kaum muslimin. Mereka mengetahui Allah Esa. Zat Allah Esa. Namun di dalam penghambaan beribadah masih mereka beribadah kepada selain Allah di samping menyembah Allah SWT. La hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian juga berkata Imam Al-Maqrizi, wa'alam anna min khasa'isil ilahiyatil kamalil mutlak min jami'il wujuh. Ketahuilah pula wahai muslim, bahwa diantara kekhususan-kekhususan keutamaan-keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-kamalul mutlak. Kesempurnaan yang mutlak. Kesempurnaan yang mutlak dari segala sisinya. Yang tidak mengandung sedikit pun nakas, kekurangan padanya dari segi apa saja. Kalau memang dialah Allah yang seperti itu, mempunyai kesempurnaan secara mutlak dari segala segi dan tidak ada kelemahan dan kekurangan Allah dari segala seginya, maka hal itu yujibu an takuna al-ibadatu lahu wahdah, mewajibkan penghambaan peribadahan hanya kepada Allah saja, aqlan wa syara'an wa fitrah, menurut logika seperti itu, apalagi menurut syariat, apalagi menurut fitrah. Memang Allah saja yang mampu menolong, memang Allah saja yang menghidupkan mematikan, memang Allah sajalah, di tangan Allah lah yang Allah dialah yang mampu mendatangkan manfaat dan mudarat dan yang lain. Lalu ngapain pula kita tidak beribadah hanya kepadanya saja? Yang lain tidak memiliki apa-apa. Tidak mampu menolong, tidak mampu apa? Menolong diri sendiri tidak mampu. Begitu seterusnya. Adapun di makhluk ini, biarpun paling tinggi pangkatnya, dia tetap tidak bisa menguasai makhluk. Bahkan berapa banyak pemimpin dihujat oleh rakyatnya? Berapa banyak pemimpin dia diturunkan paksa oleh rakyatnya dengan zalim dan seterusnya. Itu pula yang disembah. Fallahul musta'an. Nah, bagaimana pula kalau yang tidak mempunyai kekuasaan? Yang kadang katanya datang kepadanya apa itu batu petir. Batu dari apa ya kemarin ya? Maka itulah muncul dukun cilik Tanahnya saja berebut mengambilnya. Air comberannya saja berebut daripadanya. Dia saja sampai kesakitan karena dicelupkan tangannya ke ember-ember dan air-air mereka. Maka dibawa ke klinik. Untuk dirinya tak mampu. Itu pula lah khasais uluhiyah diberikan kepada anak ini. Kepada batu yang kata mereka batu berkah. Wallahu akbar. Dan mereka mengatakan ketika ini diingkari, ini kan sebab saja yang menyembuhkan kan Allah. Apa bedanya ini dengan musyrikin zaman dahulu? La hawla wa la quwata illa billah. Kaum musyrikin zaman dahulu juga tidak pernah mereka mengatakan berhala mereka menciptakan mereka. Hanyalah perantara antara mereka dengan Allah. Maka ini pun kita lihat di televisi itu, mereka mengatakan ini usaha saja. Kiranya Allah menyembuhkan. Inilah dia syirik itu. Inilah dia syirkut tamthil itu. Allahu Akbar. Ini sungguh enggak paham tentang syirik jahiliyah bagaimana dengan syirik dalam Islam. Tidak paham kesyirikan saja. Kesyirikan saja tidak paham, bagaimana pula dia paham tentang tauhidullah yang merupakan inti dakwah para nabi dari awal sampai akhir. Yang karenanya diciptakan makhluk untuk itu. Ikhwatal iman rahimakumullah. Faman ja'ala dzalika lighairihi faqad syabbaha al-ghaira biman la syabiha lah. Barang siapa yang menjadikan hal itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yakni kesempurnaan yang mutlak dari segala segi dan tidak ada kurangnya dari segala segi, itulah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjadikan hal ini dia berikan kepada selain Allah, maka dia telah menyerupakan selain Allah dengan zat yang tidak ada serupa dengannya. Ini kadang-kadang malah kerbau disebut dengan kiai apa ya? Kiai selamat. Allahu Akbar. Kerbau. Diambil kotorannya. Dimasukkan ke makanan mereka. Berebut mengambil kotorannya. Seorang muslim memotong kerbau justru untuk dimakan. Mereka malah mengambil berkah dari kerbau itu. Allahu Akbar. Dengan ini, keberkahan di tangan Allah. Ini malah diambil dari dubur, yakni sesuatu yang keluar dari dubur hayawan. Fallahul musta'an. Inikah umat yang mengaku muslim? Inikah umat yang meminta jannah kepada Allah Subhanahu wa taala? La haula wala quwata illa billah. Wa li shiddati qubhi wa tadammunihi ghayatadh dhulum. Dan karena yakni klimaks keburukan dan kejelekan perbuatan ini, dan karena dia mengandung kezaliman terbesar, akhbara man kataba ala nafsihi ar-rahmah, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, yakni zat yang menuliskan, menggariskan, mewajibkan kepada dirinya kasih sayang, mengkhabarkan la annahu la yaghfiruhu abadan, dialah Allah zat yang telah mewajibkan pada dirinya ar-rahmah, kasih sayang, namun tetap dalam permasalahan ini tidak diampuni Allah. Kalau yang satu itu kata Allah tidak. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dirinya, wa rahmati wasi'at kulli syai', dan rahmatku, kasih sayangku melingkupi semua segala sesuatu. Akan tetapi karena syiddatu hadha syirik, kemungkaran yang begitu dahsyat tentang kesyirikan ini, Allah tidak ampuni. Biarpun Allah telah mewajibkan rahmat dan kasih sayang pada diri Allah SWT. Lalu kita pada hari ini ketika kita kemana-mana mendakwahkan tauhid. Sebagian manusia mengatakan tauhid lagi. Umat yang kurang makan, ekonomi rendah dan seterusnya, mereka marah sama kita. Padahal ikhwatal iman rahimakumullah, tidak ada sesuatu kesalahan yang tidak bisa ditolerir kecuali masalah syirik ini yang tidak pernah terampunkan oleh Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini ikhwatal iman rahimakumullah, nanti akan kita lanjutkan lagi biidznillah taala pada pertemuan yang akan datang, yaitu berkaitan tentang di antara kekhususan hak-hak Allah secara khusus Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa tegak ibadah kecuali dengannya, yaitu adalah cinta dan menghamba. Al-hubbu wa-dhul, mencintai dan menghamba. Nah, ini akan insyaAllah pembahasannya pada waktu-waktu yang akan datang, di mana ada orang menyembah Allah dengan cinta saja. Penting kita cinta. Cinta aja. Tapi penghambaan tidak ada. Ada di antara mereka menghamba saja, tapi tak ada cinta. Nah, ini semuanya adalah penghambaan yang fasid, yang rusak, yang tidak diterima. Bagaimana syarahnya itu? Nantikan insyaAllah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Bahwa inilah dia ikhwatal iman. Kita ringkas lagi secara khusus. Bahwa satu sisi syirik itu terbagi kepada tiga. Syirik dengan perbuatan. Kemudian syirik dengan perkataan. Kemudian syirik dengan niat. Ini semuanya adalah tidak diterima dengan kesyirikan padanya. Kemudian adalah bentuk-bentuk kesyirikan imma berkaitan dengan zat Allah SWT. Ataupun berkaitan tentang beribadah dan berperilaku dengan zat itu. Dengan Allah SWT. Jadi inilah contoh-contoh manusia yang ada yang menyembah sesembahan yang di langit. Apa makhluk-makhluk di langit, ada yang menyembah makhluk yang ada di bumi. Dan semua mengaku itu sebagai wasitah saja, sarana saja, mendekatkan diri kepada Allah saja. Maka orang yang mempunyai jimat pun, kebanyakan mereka ketika mengingkari, ini kan hanya sebab saja. Apalagi mereka melihat di situ ada tulisan Arabnya. Huruf abjad Arab yang terbalik-balik. Apalagi yang mengasihi itu Pak Kiai atas nama Kiai. Fallahul musta'an. Padahal seorang Kiai adalah seorang yang mentauhidkan Allah. Orang yang mengajak kepada menyembah kepada Allah. Namun dukun-dukun itulah berpura-pura jadi Kiai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kiranya kita semua diberikan Allah pemahaman tentang hak yang memberikan. Apa kita memahami hak terbesar. Yaitu hak Allah SWT yang maha besar. Yang tidak ada yang lebih besar daripada Allah SWT. Zatnya, sifatnya, dan kekuasaan Allah dan seluruhnya. Maka dialah Allah SWT yang sempurna. Yang sempurna secara mutlak dari segala seginya. Dan dialah Allah Zat yang tidak ada kekurangan padanya dari segala seginya. Maka oleh karena itu kita hanya menghamba kepadanya. Kepadanya kita bertawakal saja, meminta tolong, menghamba, dan semuanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sahabat Hang di mana Anda berada, sesi pembahasan dari kitab Tajridu Tauhidil Mufid yang disampaikan oleh Al-Ustaz ADLC dengan judul yaitu bentuk-bentuk kesyirikan. Baik Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan masuk dari SMS online yang kali ini berasal dari Ukhti Habibah di Bengkong. Ustaz, ada seorang muslim yang menganggap bahwasanya semua agama itu yang ada adalah benar. Bagaimana sikap kita dengan bermuamalah dengan mereka, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, ukhti fillah rahimakillah dan semua pendengar dimanapun antum berada. Orang yang mengatakan semua agama itu baik, semua agama itu adalah benar, maka ini adalah orang yang mengatakan seperti ini adalah orang yang tidak bisa membedakan siang dan malam. Orang yang buta yang tidak bisa membedakan yang kuning yang hitam dengan yang putih. Wallahul musta'an. Bagaimana pula dikatakan agama itu sama dan benar semua? Syariatnya, peraturannya beda-beda. Yang satu menyembah berhala, menangis-nangis kepada berhala. Yang satunya hanya menyembah Allah SWT saja. Yang satunya menganggap, yakni Tuhan itu banyak. Seperti mereka mengatakan, a'imma tiga, atau menyembah benda-benda yang tidak bernyawa dan seterusnya. Cemana pula dikatakan sama? Yang satunya menghalalkan babi, yang satunya mengatakan tidak. Zat Tuhan yang mereka sembah saja beda. Gambaran surga dan neraka yang mereka sebutkan saja beda. Gambaran Allah yang disebutkan saja beda. Ini orang pusing nih, orang seperti itu. Imma dia ini orang jahil murakkab. Allahul Musta'an. Atau dia ini misionaris yang memang sengaja dibayar untuk menyebarkan ininya, syubhatnya. Nah, maka saya tidak pernah mendengarkan orang non-muslim yang dengan dia tokoh non-muslim lalu mengatakan sama saja agama itu. Enggak ada. Tanya, bilang ke orang-orang Israel sana itu, kenapa mereka membunuh kaum muslimin di sana di Palestina? Karena mereka mengatakan tidak sama. Kenapa di Bosnia wal Herzeg sampai sekarang dibunuh kaum muslimin? Karena agama juga. Kenapa Rasulullah dan para sahabat diusir dari Makkah? Karena agama juga. Maka sungguh aneh orang ini. Nah, kita berhusnuzon padanya, kita tidak mengatakan dia murtad, tapi inilah ucapan murtad. Tapi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak semua orang mengucapkan kata-kata murtad langsung murtad, karena barangkali dia orang jahil. Adanya tokoh-tokoh yang mengaku kiai, mengaku doktor, menyatukan agama ini. Dan mereka masih banyak di negeri ini. Semoga Allah binasakan mereka itu semua. Kalau mau beragama, beragama yang baik. Jangan membuat kebusukan-kebusukan dalam agama Allah. Tapi itu jelas bagi seorang awam saja tahu. Ketika ajaran-ajaran Wahdatul Adyan, penyatuan agama, pertama kali disebarkan di Mesir, di Jazirah Arab, di sana dunia Islam, kaum muslimin, para ulama banyak. Tidak laku di sana, mereka datang di negeri-negeri yang sedikit ulamanya. Mereka datang ke negeri yang tercinta ini. Mereka ambil anak susuan mereka. Mereka angkat sebagai profesor, doktor, datang dipulangkan dengan membawa pemikiran murtad ke negeri ini. Sungguh, tapi inilah, yakni, tabiat seorang muslim yang asli saja, yang awam saja tidak menerima ini. Bagaimana pula dikatakan sama? Allahul Musta'an. Apa yang kita lakukan kepada orang seperti ini? Maka kita tidak boleh dia. Kalau dia sebagai laki-laki, tidak boleh kita jadikan imam kita. Untuk sholat kita. Tidak boleh kita berikan dia menyembelih hewan kita. Karena syubhat kekufuran ini. Tidak boleh kita kawinkan putri kita kepada orang-orang seperti ini. Namun di dalam mengkafirkan orang seperti ini, kita tidak boleh langsung sampai oleh para ulama ahli ilmu yang mendatanginya, melihatnya, dan seterusnya baru menghukumi apa tentang orang seperti ini. Di Mesir ada orang seperti ini, langsung dipatuakan hukum mati oleh para ulama di sana di Mesir. Langsung lari dia ke negeri kafir. Langsung dia lari. Eksodus. Karena setelah dihukumi oleh para ulama di sana, orang ini adalah murtad, keluar dari Islam, maka barang siapa yang ini, maka dia adalah pahala. Jelas. Namun di sini banyak yang mengatakan seperti itu, masih diberikan fasilitas lagi, wallahul musta'an. Tak tahu lagi apa yang terjadi. Semoga Allah yang memberikan pemahaman yang baik kepada kita. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang hak diterima di sisi Allah hanyalah Islam saja. Wallahu ta'ala alim bisawab. Ya, syukur Ustaz Barakallahu Fik. Kita akan mencoba menerima pertanyaan di line telepon yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan Ukhti siapa dan di mana? Dengan Anissa di sini. Ya, silakan. Gini Ustaz, di daerah tempat Anda tinggal ada sebuah tempat yang sangat sepi ya. Di situ penuh dengan tumbuhan, tapi bersih seperti taman gitu. Dan di kanan kiri semua sawah. Nah, di tengah-tengah tempat sepi tersebut ada satu bangunan seukuran masjid ya, yang di dalamnya terdapat satu kuburan yang dibangun dan ditembok dengan megah gitu. Dan di situ orang-orang pada datang duduk mengelilingi kuburan tersebut sambil berzikir bersama. Dan Ana sendiri pernah mengikutinya sekali dulu waktu kalau nggak salah malam Jumat ya. Dan orang-orang yang datang melakukan sholatnya tuh sendiri-sendiri gitu. Jadi gimana hukumnya bangunan dan amalan-amalan di situ gitu, Ustaz? Iya. Asyukron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi telah kita sebutkan tipe-tipe orang-orang yang menyembah selain Allah. Ada yang menyembah yakni makhluk planet, yang makhluk di bumi. Ada yang menyembah makhluk-makhluk di alam ini, di bumi. Ada yang bentuk berhala, ada yang berbentuk kuburan, ada yang berbentuk macam-macam. Bentuk batu, ada yang berbentuk pepohonan. Ini semuanya adalah karena mereka meyakini bahwa benda tersebut memberikan berkah, memanjangkan umurlah, memberikan jodohlah. intinya adalah kekuatan gaib yang serupa dengan sifat-sifat Allah SWT. Ini namanya syirkut tamthil. Biarpun mereka mengetahui, mereka menyembah Allah, berzikir kepada Allah. Namun, itulah kuburan yang ada dalam masjid tersebut mereka anggap sebagai mendekatkan diri mereka, Tuhan yang di bumi ini mendekatkan diri mereka kepada Tuhan yang ada di atasnya dan di atasnya kepada yang di atasnya sampai kepada Allah SWT. Inilah bentuk kesyirikan betul-betul yang diperangi habis yang tidak dianggap Islam oleh Rasulullah SAW zaman dahulu. Ini digambarkan dalam Al-Quran dengan jelas. Mana butuhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah Tuhan-Tuhan kami ini kecuali agar Tuhan kami mendekatkan diri kami kepada Allah SWT dengan sedekat-dekatnya. Jelas ini. Maka ketika terjadi masjid seperti ini, maka para ulama memberikan fatwa, lihat dulu masjid yang masjidnya atau kuburannya yang lebih dahulu. Apabila masjidnya duluan, kuburannya datang belakangan, maka kuburannya harus diwajib dibongkar, dipindahkan kepada ke pekuburan kaum muslimin. Apabila kuburannya dulu baru masjid, maka seorang muslim itu muhtarawun fi hayyan wa maitan. Seorang muslim itu adalah terhormat baik waktu hidup dan mati. Maka masjidnya dibongkar. Maka di situ kita nasihatkan kepada kaum muslimin, tidak ada gunanya kita membuat kalau kita mati harus di tanah kita. Sehingga banyak pekuburan numpuk-numpuk di mana-mana. Dikit-dikit di seluruh, di berbagai titik, berbagai tempat di tanah-tanah kaum muslimin. Ketika anak cucunya butuh kepada tanahnya itu enggak bisa. Maka hendaklah seorang itu dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Bersama kaum muslimin. Maka apabila orang datang ke masjid tersebut dalam rangka karena adanya zat yang mati di situ, adanya seorang saleh yang di situ, maka itulah termasuk penyembahan kepada selain Allah SWT. Apabila hal, biarpun dia menganggap sebagai sarana saja, wasilah saja, ini enggak bisa ditolerir. Tapi kalau apabila dia itu tidak hanya biar doanya lebih berkah saja, maka ini termasuk sarana menuju kesyirikan. Tetap dilarang sholat padanya. Hal ini telah dirincikan oleh Syekhul Albani dalam kitab Tahdzirus Sajid min Ittikhadzil Maqabir Masajid. Peringatan terhadap orang yang sujud dari dan mengambil kuburan-kuburan sebagai masjid. Ini telah enggak tahu apakah sudah diterjemahkan atau tidak. Saya kira insyaallah sudah. Silakan nanti kembali kepada buku tersebut. Intinya bahwa inilah dahulu juga lata itu dahulunya hanyalah seorang yang soleh yang biasa memberikan makanan dan minuman kepada orang yang haji. Mengadon adonan roti dan memberikan hadiah kepada orang yang datang ke Makkah untuk haji dan umrah. Lalu dia mati, maka mereka buat patungnya, mereka sembah. Ataupun mereka menyembah kuburannya sekalian. Dan atau dua-duanya. Dan itu karena kecintaan mereka kepadanya. Ini pun terjadi. Ternyata apa yang disebutkan Rasulullah, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah, ajaran-ajaran umat-umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sampai-sampai ketika mereka masuk ke dalam lubang biawak, lubang dab, kalian masuk juga. Wallahul musta'an. Disitulah menunjukkan pada hari ini seorang muslim lebih ketat lagi untuk mempelajari, lebih wajib mempelajari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah, mempelajari hakikah daripada din Islam itu sendiri dan memisahkan antara Islam dengan bukan Islam. Termasuk dalam hal berdoa, beribadah, kita di mana, apakah boleh di masjid dan seterusnya, di masjid yang ada kuburan. Maka ini semuanya wajib dipelajari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Syukur barakallahu fiik. Kembali kita terima di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa dan di mana? Muslimah di Singapura. Di mana itu? Di Sengkang. Iya, silakan. Sekarang ini banyak buku-buku kajian secara ilmiah itu tentang kejadian alam, tentang kenapa solat mengarah ke kiblat. Macam mana hukumnya kita baca buku-buku seperti itu? Ada buku memang ini ya? Kenapa kita harus ke kiblat gitu? Ada bukunya? Ada buku kajian-kajian itu, ahli-ahli ilmu fisika yang mengkaji-kaji macam itu. Itu buku Indonesia, ada banyak buku macam itu. Boleh dibaca tu macam mana itu, Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak memang bermunculan. Pertama kita sebutkan apa saja penelitian ilmiah yang disepakati oleh ahli ilmu yang mereka tidak ada khilaf padanya, dan itu merupakan satu hakikat dan kejadian yang pasti, maka itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ketahuilah, tidak ada sebuah penemuan yang disepakati semua, disepakati lalu bertentangan dengan ilmu yang ada dalam Al-Quran. Kalau hal itu bertentangan dengan Al-Quran, pasti itu batil. Pasti ilmuwan yang lain akan membantah itu. Seperti teori Darwin kemarin. Manusia terdiri dari kera. Ternyata dia palsukan saja, dia dibuat rahang kera. Dia buat-buat saja kerangka-kerangka yang dia lem dan seterusnya. Dan itu dibantah oleh ilmuwan yang lain. Nah, pernah Amerika membuat satu penelitian tentang bulan. Ternyata di antara hasil penelitian itu pernah bulan itu terbelah. Ternyata itulah di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghabiskan sekian ribu yakni dolar Amerika entah berapa waktu itu. Dan tidak ada temuan-temuan itu kecuali kalau itu sahih, kecuali itu ada dalam Al-Qur'an dan mensahihkannya. Apa saja yang berlawanan dengan Al-Qur'an, maka itu sudah pasti batil. Itu kewajiban yang harus diyakini seorang muslim. Yang kedua, ukhti fillah, apabila ada orang mengatakan, kenapa kita harus sholat ke kiblat? Oh, dari segi ini begini, dari segi ini begini. Dari pendekatan fisika dan lain-lain. Maka banyak di antara halnya itu adalah, kalau enggak dikoreksi seorang muslim, orang ahli ilmu, para ulama, kita tidak boleh mempelajari agama kita, kita menjadi orang yang bertakwa dengan melalui kimia dan fisika tidak ada. Ahli fisika lalu di ahli ilmu, membuat dia masuk jannah tidak ada. Dengan saran itu dia mengenal Allah SWT. Dan dia harus disandingkan dulu dengan Al-Quranul Karim. Dengan ilmu, ahli ilmu, dengan Al-Quranul Karim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya hamba yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Itu ulama apa? Bukan ulama kimia, fisika. Tapi adalah ulama uddin. Yang memahami nama-nama dan sifat Allah. Memahami tauhidullah. Memahami syariat Allah. Memahami hakikat jannah dan nar, memahami hakikat dunia dan hakikat akhirah. Bukan ulama-ulama seperti itu. Orang-orang Jepang, orang-orang banyak orang-orang ini bisa bikin pesawat, bisa macam-macam. Namun tidak membuat mereka beriman kepada Allah Rabbul Izzah. Maka ukhtifillah, ambillah, masuklah ke dalam rumah melalui pintunya. Pelajari Islam melalui pintunya. Jangan ambil ilmu dari seperti itu. Kenapa kita harus sholat ke Ka'bah? Ya karena Allah yang menyuruh. Dahulu Rasulullah sholat ke mana? Ahlul Yahud dahulu sholat ke Baitul Maqdis. Rasulullah dan para sahabat sholat ke Baitul Maqdis. Arah ke Baitul Maqdis dulu. Lalu datang perintah Allah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kemudian datang perintah, maka arahkanlah wajahmu kepada ke arah Baitul Haram, Baitul apa namanya? Masjidil Haram. Ke Ka'bah, jelas ada ayat-ayatnya. Bukan karena dia dari segi kimia, dari segi fisika harus begini-begini, enggak. Karena Allah yang memerintahkan. Maka cek ulang lagi lah ukhti, kita harapkan jangan ambil akidah kita dari teori-teori itu. Ambillah dari firman Allah dan sabda Rasulullah. Karena agama diambil daripada dua ini. Yang ada jaminan keselamatan tidak tersesat hanyalah dengan berpegang teguh dengan dua wahyu, Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, wallahu taala alim bissawab. Ya, syukran sad barakallahu fik, semoga bermanfaat. Kembali kita terima di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa dari mana? Saya Sukiman daripada Marsiling, Woodland. Sukiman, Pak, ya. Ya, silakan. Ya, saya. Saya mohon penjelasan Pak Ustaz, ya. Ada hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya apabila ditanya akhlak Rasulullah, katanya akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi dari segi ini, apakah kalau Rasulullah juga kalamullah? Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu hadis yang sahih. Ketika ditanya kepada Nabi SAW, kaifa khuluqun Nabi SAW, bagaimana akhlak Nabi SAW, Rasulullah Aisyah mengatakan, kana khuluqul Qur'an. Adalah akhlak perilaku Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Rasulullah ucapan sesuai dengan perintah Al-Quran. Akidah yang Rasulullah ajarkan sesuai dengan ini. Yang beliau pahami itulah Al-Quran Karim. Yang beliau dakwahkan itulah Al-Quran Karim. Segala denyut nafas beliau adalah tidak terlepas daripada ini. Kalau beliau salah sedikit, langsung diluruskan Allah dari langit yang ketujuh. Itu maksudnya. Bahwa Allah memerintahkan tidak boleh melihat yang haram, Rasulullah tidak lihat. Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala halalkan bagi dia untuk menikah yang kedua ketiga, beliau lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan padanya, perangi kaum musyrikin, perangi. Harus kita begini, kata Al-Quran, Rasulullah begini. Itu yang ada, itu maksudnya. Tidak terlepas akhlak Rasulullah daripada perbuatannya, akidahnya, ibadahnya, dan semua. Kecuali seperti Al-Quran kali. Tapi apakah maksudnya itu seluruh ucapan Rasulullah kalamullah? Oh tidak, bukan itu maksudnya. Al-Quran itu kalamullah, lafaz dan maknanya, minhu bada wa ilihi ya'ud. Dari Allah datangnya dan kembali kepada Allah. Adapun sabda Rasulullah SAW, itu adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi bukan dikatakan kalamullah. Bukan dikatakan hadis Rasulullah itu datang dari Rasulullah SAW, lafaz dan maknanya, namun beliau berdasarkan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai penjelas, sebagai pentafsir, sebagai perinci, sebagai pemberi hukum, penguat Al-Quran dan yang lain-lain, itulah fungsi hadis di antaranya. Tapi tidak boleh kita mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Tapi kita mengatakan wahyu, karena dalam firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul Muhammad itu, Rasulullah SAW itu mengucapkan dari hawa nafsunya, tetapi adalah hanya itulah wahyu belaka. Jadi la yakhruju min lisani Nabi SAW illa haq. Tidak keluar dari lidah Rasulullah kecuali yang hak. Itulah perintah Allah SWT. Nah, adapun kita mengatakan hadis Rasulullah wahyu, kalamullah, tidak boleh. Al-Quran itu adalah, disebutkan para ulama, hanyalah Al-Quran itu adalah kalamullah alladhi anzalahu Allah an tariqati Jibril ila Nabi SAW, yakni minhu bada wa ilahi ya'ud. Dan itulah kalamullah hakikatan. Ini hakikatnya benar. Kalamullah lafaz dan maknanya. Adapun hadis dari Rasulullah SAW. Para ulama membahas ini di dalam bab tentang beda antara hadis hadis Nabawi dengan hadis Qudsi. Beda antara hadis Qudsi dengan Al-Quran Karim. Dibahas di sana dalam ilmu ulumul Quran. Silakan Bapak beli buku ilmu ulumul Quran. Biasanya dirincikan di sana. Wallahu ta'ala alam. Ya, syukur sangat barakallahu fiik. Kemudian kita beralih kembali ke SMS online yang kali ini berasal dari Nini di Simei, Singapura. Beliau menanyakan, Ustaz, ana pengen menanyakan bahwasanya tauhid, tanzih, ubudiyah dan i'tiraf adalah empat perkara yang boleh digunakan untuk bertawassul. Apakah maksudnya ini, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Tauhid, tanzih, ubudiyah dan i'tiraf adalah empat perkara yang boleh digunakan untuk tawassul. Enggak tahu saya ini. Ini aneh ini ucapan ini. Nah, tauhid artinya mengesahkan Allah, memberikan hak. Kita hanya beribadah, mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Itu tauhid namanya. Tanzih, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang kekurangan. Itu makna tanzih. Ubudiyah, kita hanya beribadah kepada Allah saja. Dan i'tiraf, mengakui. Kita mengakui hak-hak Allah SWT. Berupa tauhid hanya untuknya saja. Itu hak yang paling besar. Tapi kita ini artinya kita digunakan untuk bertawassul dengan tauhid dan seterusnya dengan cara seperti saya tidak tahu. Kita boleh bertawassul pertama dengan Allah SWT, dengan nama-nama sifatnya, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Setelah kita mengucapkan ya hayyu ya qayyum, yakni ya hayyu ya qayyum, akhrijni min ini muskilati, ya Allah, Engkau yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, keluarkanlah aku dari masalahku ini. Fatirus samawati wal ard, rabbul ardi was samawat, Allahumma rahamni, ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku. Kita bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah SWT. Kemudian kita boleh bertawassul dengan nama-nama dan bertawassul dengan amal saleh. Kita mentauhidkan Allah, memuji-muji Allah. Baru kita meminta atau kita bersedekah dengan ikhlas. Ya Allah, kalau Engkau tahu aku ikhlas dalam amalku, keluarkanlah aku dalam masalahku ini. Atau bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup dan ada di tempat. Hayyun qadirun hadir. Hayyun hadirun qadir. Hidup, hadir di tempat, dan mampu untuk itu. Itulah baru boleh tawassul. Itulah tawassul yang disyariatkan. Adapun seperti yang disebutkan tadi, Uktifillah, tidak tahu saya, tidak boleh itu. Enggak tahu kita maksudnya anti. Wallahu ta'ala alam. Itu dalam satu kesatuan saja. Itu semua adalah ibadah yang kita bertawassul dengan amal soleh dalam bentuk ibadah saja namanya itu, yang empat itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yes, satu pertanyaan terakhir Ustaz dari Bahrudin di Pasir Gudang Malaysia. Beliau menanyakan, Ustaz, apakah takut kepada hantu termasuk kesyirikan Ustaz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, hantu atau ghul dan seterusnya. Kita harus pahami. Kalau hantu seperti dipahami orang adalah yang sudah mati keluar lagi. Kuntilanak macam-macam. Tidak ada itu. Itu diingkari. Semuanya tidak. Tidak akan bangkit manusia dari kuburannya kecuali nanti yaumul qiyamah. Allah yang membangkitkan. Pahami itu. Tidak ada namanya kuntilanak apa semuanya. Tidak ada. Itu bohong semua. Terus yang ada itu apa? Tapi kalau yang dimaksud adalah hantu, kuntilanak, dan seterusnya. Jin yang menjelma, berbentuk macam-macam dengan makhluk-makhluk dan yang lain-lain, kalau itu iya. Dan obatnya itu kita azan, baca-baca doa, dan seterusnya. Itu yang ada. Adapun, jadi kalau kita takut kepada jin dan seterusnya itu, hanya ketika gelap dan seterusnya muncul jin dan seterusnya. Maka, pada dasarnya ini adalah kalau hanya sekedar tabiat saja tidak masalah. Takut tabiat saja tidak syirik ini. Tidak menjadi masalah. Tapi kalau membuat dia takut datang hantu, bermimpi dia datang hantu kepada, jangan kamu sholat lagi. Kalau enggak awas kamu dan seterusnya. Maka ini bisa menjadi syirik dia. Takut kita pada ular, takut pada harimau dan seterusnya. Itu bukan syirik. Tapi ketika kita ketakutan kita membuat kita tidak boleh sholat. Meninggalkan yang haram, meninggalkan yang perintah atau melakukan yang haram, maka ini sudah berubah hukumnya kepada yang lain. Bisa dia syirik, bisa dia haram. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka seorang muslim hanya takut kepada Allah saja. Dan kalaupun kepada yang lain, hanya baca ayat-ayat saja, berdoa kepada Allah, selesai. Tidak ada yang harus ditakutkan. Wallahu ta'ala alam.